Apa kau kalau saya tak pergi mengundi? Ni masalah ni, masalah ijtihad. Nampak? Batu kita kena berlapang dada. Dan jangan kita paksa orang terima kita, jangan paksa ke kita orang terima. Faham tak? Kerana dia tidak qata'i. Neh, ulama-ulama haraki, mereka menggunakan qawaidus syuruq, qaidah-qaidah syarak dengan qiyaskan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bila ada orang nak buat masjid dalam kampung tu, satu lagi kumpulan nak buat kasino, semua orang wajib menyebelahi orang yang nak buat masjid. Kalau kita tak mau campur, takut jadi menang orang yang nak buat kasino, orang yang tak mau campur berdosa kepada Allah. Kerana dengan sebab dialah, maka menang orang yang jahat nak buat kasino dalam kampung tu. Faham lagi? Tapi kalau dua-dua nak buat masjid, kita tak campur pun tak apa, kerana memang akan jadi masjid juga. Dan kalau dua-dua nak buat kasino, kita tak campur pun tak apa, macam Republican dengan Demokrat di Amerika atau di United Kingdom. Bukan nak buat benda baik, nak buat benda yang Islam tak benar belaka. Tapi kalau ada dua golongan, satu nak buat baik, satu nak buat jahat, wajib kita menyebelahi golongan yang baik, walau tanpa menyertai ahli, tapi dengan sokongan. Nampak? Sebagai tanda kita beramal dengan perintah Allah. Orang bertanya kepada almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala di kota Mekah Al-Mukarramah pada tahun 60-an. Orang tanya beliau, di tanah Melayu ada parti Islam, ada parti sekular, ada parti komunis, ada parti macam-macam. Neh? Yang sekularnya nak menegakkan hukum manusia, yang Islamnya nak menegakkan hukum Islam, yang komunisnya dengan komunisnya. Hak mana wajib kita sokong? Jelas dia kata, siapa yang nak buat benda Islam suruh, wajib sokong hak tu. Soalan kedua pula, kalau ada hak Islam dan yang tidak Islam, tapi orang ni tak mau sokong mana-mana, jawab Syekh Qadir Al-Mandili Al-Mu'tada, maka orang itu adalah ular separuh dan beluk separuh. Beluk boleh makan belah ekor, belah kepala ular kapok boleh makan. Neh, jadi fahamlah daripada itu. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, kita ada masa lebih masa dah ni. Kita ada masa lebih kurang 3 minit 11 saat lagi.